hidup di dalam keterasingan. Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah, tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi. Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing. Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. La ilaha illallah, dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh komitmen batasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, la yadurukum man dhalla idza ihtadaytum. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hidayah 103,4 FM.